Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita memulai kajian tentang salawat. Ya, kita langsung tulis ya. Bismillah. Salawat ya, yang paling sederhananya adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini yang paling sederhananya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh juga yang lebih sederhananya lagi adalah sallallahu ala Muhammad. Gak pakai Sayyidina. Cuman kalau saya gimana ya? Kok kayaknya kurang sopan gitu ya. Saya aja nih, saya kan Ustadz gitu ya. SBY itu udah menamakan dirinya SBY. Ya, Susilo Bambang Yudhoyono gitu kan. Tapi saya sebagai Ustadz, karena usia saya juga masih muda, agak kurang pantas juga saya manggil SBY, SBY gitu. Harus ada Pak SBY gitu. Dulu ya temennya kan, wakilnya JK gitu kan, ya Yusuf Kala. Tapi karena saya masih muda, saya manggilnya Pak JK. Ya, wakilnya sekarang Budiono. Ya, saya nggak pantas nih manggil Budiono yang saya hormati. Kita biar gimana masih muda, ya manggil yang tuan gimana? Ya Pak Budiono. Kita punya ayah, ya namanya Hermawan, misalkan. Namanya Abdurrahman. Apa boleh ente manggil Abdurrahman? Kita anak gitu sama orang tua ya kan? Manggilnya gimana? Ya manggilnya ayah lah. Atau Dedi ya. Waduh. Dedi orang mana nih? Dedi ya. Gak usah lah. Enak didengarnya. Ayah aja. Ayah apalagi abah. Ya. Terus abi gitu. Kita punya ibu pun begitu. Kita panggilnya ibu. Mama. Umi. Ya. Maka terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi. Kita manggilnya ya pakai Sayyidina. Nah zaman dulunya nggak ada Sayyidina. Adanya apa ya? Nabiyina. Boleh juga. Nabiyina. Ya. Salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyina. Atau Habibina. Kekasih kita. Bisa juga kita pakai misalkan Syafi'ina. Ya, Allahumma salli ala Syafi'ina Muhammad, ya penolong kami itu. Ustaz, apa enggak syirik tuh? Memang Rasulullah bisa nolong? Begini bos, mikirnya jangan kejauhan itu. Memang kan syafaat itu dikuasakan oleh Allah kepada Rasulnya itu. Jadi turja syafaatuhu. Ya, kita berharap dari Rasulullah SAW adalah syafaatnya. Tentu pemilik mutlak, ya pemilik mutlak adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah menguasakan kembali kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya. Ini salawat ya episode 1. Kita belajar yang paling basically, yang paling mendasarnya sekali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang paling singkatnya sallallahu ala Muhammad. Jadi kalau misalkan saudara mengejar target misalkan 100 kali bacaan satu hari. Waktunya enggak panjang ya, pendek. Enggak apa-apa juga saudara kemudian singkat gitu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Insyaallah enggak apa-apa. Dan tapinya jangan terlalu cepat juga. Karena kalau cepat juga ntar jadi ngeledek ya Nabi Muhammad. Sama seperti zikir subhanallah. Ini hendaknya zikir ini dinikmati gitu. Dinikmati. Jangan sampai kemudian zikir subhanallah ini ntar kedengaran ke langitnya jadi SpongeBob. Oh, SpongeBob Ustaz, coba aja lu ngebut bacanya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi SpongeBob mah. Ya, dinikmatin subhanallah, subhanallah. Ya, irama bisa dipercepat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi nikmat tetap harus ada. Nah, bacaan selawat yang paling terpendek adalah sallallahu ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, aku akan ya kemudian berselawat padanya 10 kali. Allah dan para malaikatnya akan berselawat kepada dia 10 kali. Subhanallah. Pekan ini ya, dan insya Allah pekan berikutnya kita pun masih membahas tentang salawat, aneka ragam salawat, fadilahnya, kekuatannya. Dan ini salah satu pembahasan yang saya senengin betul. Sebenarnya hadir nih sahabat saya yang tidak kelihatan di layar kaca. Ya, ketika saya main ke kantornya, ya ada di sebelahnya itu juga mau dijual. Ya, ingat gak antum? Yang kita bilang, salawatin aja Ji. Insya Allah kebeli. Subhanallah, itu betul kebeli. Ya. Ketika berangkat ke sini, saya twitteran ya di @yusuf_mansur. Ya, saya kemudian bilang kepada mereka-mereka yang di bis, ya, kalau ente di bis itu kan sebenarnya ngelihat mobil seliwuran kan, depan, kanan, kiri, itu mobil kanan kiri tuh, ente di bis nih, betul nggak? Kanan kiri kan mobil-mobil seliwuran nih, ada Ijang, ada Carry, ada sedan, ada BMW, ada Mercy, ada segala rupa mobil dari jalanan. Terus, apakah saudara hanya menjadi pemandangan biasa itu mobil-mobil yang saudara lihat? Nah, nanti kita akan pelajari itu yang model-model begitu. Kalau bisa, jangan cuma jadi lelihatan biasa. Ente di mobil nih, ada nih mobil yang ente senengin, warnanya iye, tahunnya iye, betul gak? Hah? Tipenya iye. Kalau cuma lihat, bagus amat tuh mobilnya. Nggak jadi ibadah, saudara. Nggak jadi ibadah. Terus gimana Ustaz? Salawatin aja. Maksudnya salawatin aja tuh, ya. Ini kan salawatin aja tuh bahasa ringkes sebenarnya. Bahasa aslinya adalah ente baca salawat. Jadi ketika ada mobil yang ente pengenin lewat, yang ente cita-citain, ente impiin sampai ke bawah mimpi gitu. Begitu tuh mobil lewat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah. Nah, tambahin itu begitu. Enak banget kalau saya ada di mobil itu ya. Mudah-mudahan saya bisa lebih bersyukur lagi nanti daripada ini. Nah, jadi doa, saya pun bilang kepada teman-teman yang di bus ya. Ketika Anda ngelihat billboard, notebook ini, notebook itu, billboard gadget ini, gadget itu. Orang lain juga melihat. Supaya kita beda bagaimana? Supaya kita beda begitu ngelihat iklan-iklan itu. Ya, kita berselawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa apa yang kita lihat itu. Dan saudara akan kaget deh, ya. Cawang, grogol, cawang. Ya. Balik lagi, cawang, grogol. Bulak-balik tiap hari ente selawatin iklan yang kelihatan tuh. Orang lain nih lihat iklan cuman jadi pandangan biasa, ente jadi pandangan ibadah. Pandangan ibadah tuh maksudnya apa? Ada salawatnya, ada doanya. Akhirnya ini yang ada di iklan ini Allah kirim buat ente, percaya apa enggak tuh? Mesti dilakuin. Saya tuh ya beli gadget-gadget gitu ya, ya. Kan ada gadget terbaru ini, gadget terbaru itu. Kalau pakai duit, namanya saya enggak ngajar dong. Kalau enggak ngajar kan berarti enggak ngejalanin. Ente juga enggak belajar. Kalau enggak belajar berarti enggak ngejalanin. Masa beli gadget pakai duit? Kan duitnya dari Allah nih, minta aja dengan cara seperti ini. Nanti kita akan sampai pembahasan ini. Kita belajar basic dulu. Tadi saudara di akhir sesi 1 ya ada hadis kan, man shalla alayya ya, man shalla alayya kata Rasulullah, siapa yang salawat kepadaku satu kali wahidatan. Ya, maka salawat itu sesungguhnya akan kembali kepada dia. Maka saya bilang sama teman-teman saya gitu ya, sama jamaah, sama istri saya, sama anak-anak, jangan pelit. Jangan pelit. Jangan pelit apa maksudnya tuh? Jangan pelit dalam bersolawat. Coba perhatikan ya, perhatikan ini. Ketika anda baca salawat nih, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah berikanlah selawat kepada Nabi Muhammad. Kembali kepada siapa? Sebenarnya kan baru kembali kepada ente nih. Ya ini sih anu candaan saya ya, supaya ini lebih cair dalam mengajar. Belum kembali kepada siapa? Belum kembali kepada istri saya? Belum kembali kepada anak-anak saya? Dan keturunannya anak-anak saya? Sampai akhir zaman. Belum kembali nih. Kalau mau kembali gimana? Tambahin sedikit bos. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di sini nih. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah selawat kepada Nabi besar Muhammad, ya. Pemirsa biasain ya, termasuk kameramen apa semua yang ada di sini, kalau mendengar nama Muhammad jawab dengan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya, setiap mendengar nama Nabi kita ucapkan selawat. Tambahin wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga untuk keluarga dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat itu akan kembali tuh ke keluarga kita tuh, ke orang tua kita, ke mertua kita, ya, istri kita, anak kita, adik kita, kakak kita, ponakan kita, paman kita, encang-encing kita, semua. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Malah kemudian ada orang-orang yang kemudian menambahkan dengan, ya, wa azwajihi, dan untuk istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ashabihi wa dzurriyyatihi. Saya terus terang nyaman nih baca salawat yang lengkap begini nih. Kenapa? Karena akan kembali lagi kepada istri saya. Wa ashabi, ketika saya menyebut ashabi. Maksudnya ashabi Sayyidina Muhammad. Ya, ya Allah, berikan salawat kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya. Kan berarti kembali kepada keluarga saya tuh. Wa azwaji, dan istri-istri Nabi Muhammad SAW. Wa ashabi, dan sahabat-sahabatnya Rasul. Nah, saya kan punya sahabat. Ente juga semua punya sahabat toh. Kembali kepada sahabat-sahabat kita semua. Ya. Wa dzurriyyati, dan keturunan-keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti turunan saya pun diberi selawat oleh Allah, malaikat dan Nabi sendiri, ya Allah salam, subhanallah. Insyaallah kita akan masih meneruskan pembahasan tentang selawat, tetap di Wisata Hati TV bersama saya Yusuf Mansur. Ya alhamdulillah, masih bersama Yusuf Mansur di acara Wisata Hati TV. Pemirsa yang dirahmati Allah, ya, saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa semua. Dan saya sudah tayangkan di www.yusufmansur.com tentang lelangan baju saya kemarin, untuk pendirian rumah tahfiz bagi anak-anak cacat di seluruh tanah air, insyaallah. Saya masih tunggu partisipasi saudara, silakan diklik di www.yusufmansur.com. Nanti di sana ada penjelasan dan keterangan yang lebih rinci. Baik, kita teruskan. Jadi jangan pelit di dalam berselawat, karena kembalinya kepada kita kok. Ketika kita menyebut, ya, saya tulis ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, ya, maka kalau sampai di sini doang, ya, kembalilah kepada kita. Kalau kembali kepada kita itu kembali kepada siapanya? Ini kan selawat nih. Ya, nanti ada episode, nanti tolong ingetin saya ya. Kita belajar tentang makna dari salawat. Ya. Makna salawat itu apa sih gitu. Ada penjelasan bahwa salawat itu adalah give and support. Pemberian dan dukungan. Jadi kita meminta kepada Allah untuk memberi dukungan dan pemberian kepada Nabi besar Muhammad. Maka ketika Rasulullah bilang akan kembali salawat itu kepada yang mendoakan aku, maka sesungguhnya Allah akan mendukung kita, memberi kita. Salawat juga enak nih, bimana barakah, keberkahan, assalamah, keselamatan, ar-rahmah, rahmat. Maka sesungguhnya mereka yang berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kembali lagi berkah itu, rahmat itu buat kita, subhanallah. Kayak abis azan tuh. Abis azan tuh, itu kan sebenarnya kayak ente pada tuh dikasih kesempatan mendoakan Rasul. Tapi sayangnya emang kita ini kan jarang dengar azan deh. Sebab kita jarang ke masjid ini kan. Siapa yang bisa menjawab azan? Mereka yang ada di masjid lah. Siapa kalau nggak ada di masjid, apa bisa menjawab azan? Coba deh denger di radio, ya. Menjelang maghrib nih, ya. Menjelang maghrib nih, ya. Terus ada azan berkumandang nih. Saatnya menantikan azan maghrib berkumandang. Lalu azan nih berkumandang. Allah Akbar, Allah Akbar. Biasanya gimana kita? Kita pindahin channel ya, coba tuh. Aduh, doraka banget dah kita dah. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tambahin di sini pemirsa. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Tambahin di sininya lagi. Wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa ummatihi. Wo mantap dah. Dan juga kepada keluarganya Nabi besar Muhammad, turunan-turunan Nabi Muhammad, keluarga apa sahabat-sahabat Nabi Muhammad dan seluruh umatnya Nabi Muhammad. Kembali kepada kitanya itu langsung shit gitu. Bukan cepretan lagi tapi lautan, samudra. Kita masih akan terus berbicara tentang salawat sampai nanti Allah mengizinkan kita pindah ke topik yang lain. Maka stay tune di acara Wisata Hati Antv kita. Besok akhir Rabu kita masih terusin. Nanti ada salawat Ibrahimiyah, ada salawat Tibbil Qulub, ada salawat buat penyembuh, ada salawat kemudian buat hajat, ada salawat buat ampun.